Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujub, jadi pengen dilihat orang. Kalau hati jadi kotor, enggak ada apa-apanya, kaleng. Sampai mengotori hati, bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda, sama tuh cinta dunia. Lahir juga kita enggak bawa apa-apa, kontrakan kecil malu, kontrakan besar ujub. Ini penyakit, ngotorin hati. Mau besar, mau kecil, sama. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Manusia cuma nebeng, ngaku-ngaku sebentar. Lihat hotel megah, udah enggak apa-apa, enggak usah iri. Tiap kita punya kapling masing-masing. Jangan iri, jangan terpesona. Biasa lihat dunia ini. Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, enggak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama. Tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan